Mitra bisnis, dalam tulisan terbaru di koran internet, Kwik Yanggi mengulas masalah yang dialami oleh Bank Century, yang saat ini memang tengah menuai kontroversi terkait dengan suntikan dana pemerintah sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank itu. Setelah dana sebesar 6,7 triliun disuntikan kepada Bank Century, anggota DPR mempertanyakan suntikan dana sebesar itu. Menurut mereka, seharusnya itu tidak perlu terjadi jika Bank Century langsung ditutup. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, saat ini dana sebesar 6,7 triliun telah terlanjur disuntikan ke Bank Century hingga memicu kontroversi. Apa pendapat Bapak melihat masalah ini? Gini, jadi Bank Century itu mempunyai deposan besar. Jadi mempunyai deposan yang naruh uangnya itu dalam jumlah besar. Nah, uang yang dalam jumlah besar itu dicuri oleh pemegang sahamnya sendiri, dibawa lari. Kan bolong kan? Dirampok pemiliknya sendiri, Robert Tantular ya Pak? Nah, Robert Tantular dan dua orang asing itu orang Arab dan orang Pakistan dengan kewarganegaraan Inggris. Nah, dengan demikian bank ini kan karena uangnya itu dicolong. Jadi orang di perusahaan besar ini kan kehilangan uang. Nah, sebetulnya kalau itu terjadi, spirit dari peraturan membatasi 2 miliar, ya mereka hanya dapat 2 miliar. Kalau banknya dinyatakan rusak, tapi banknya tidak dinyatakan rusak, banknya dinyatakan likuidasi. Karena banknya tidak dinyatakan bangkrut, tidak dinyatakan likuidasi, maka harus disuntik. Nah, mereka ini mendapat uangnya kembali 100%. Sedangkan spirit dari peraturan yang berlaku adalah 2 miliar. Nah, gagasan itu ditolak oleh yang menolak wakil presiden. Akhirnya terjadi kompromi cuma 2 miliar. Nah, 2 miliar saja maksimumnya gitu kan. Tapi kenapa blanket garanti itu ditolak ya Pak Kwik? Oleh karena yang menolak itu sangat yakin bahwa itu akan segera disalahgunakan. Tetapi walaupun ada pembatasan 2 miliar, toh disalahgunakan oleh pemiliknya. Nah, setelah disalahgunakan oleh pemiliknya, karena penyalahgunaan itu sudah diantisipasi, sehingga dibatasi 2 miliar, kenapa setelah disalahgunakan, 2 miliarnya tidak diberlakukan? Kan gitu. Tapi nggak ada yang cara berpikir begitu. Karena cara berpikirnya seperti yang kita diskusikan kemarin, harafiah semua. Nah, cetek sekali ya. Demikian Kwik Yanggi. Saya Kiki Wijaya.